Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi ini, kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah. Iya, dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang menghapus dosa. Iya, pasti kita semua punya dosa, dan bagaimana caranya kita menghapus dosa, kita akan... Wah, ini tumben sekali nih Nova, terima kasih. Iya dong, loh, GR amat sih, bukan buat Uda ini. Kira buat gue, buat siapa sih? Buat Mama. Ya Mama lagi. Buat siapa? Ini buat Mbak tercinta dong. Lagi ulang tahun. Orang mah yang dikasih duluan, yang depan mata. Mama, masalahnya... Enggak, ini sebenarnya ulang buat tahun ya? Bukan. Apaan? Ini sebagai... rasa bersalah Nova waktu itu pernah SMS-SMS-in Mbep, tapi pura-pura nomor orang lain Novanya. Cuman pengen ngetes kesetiaan Mbep. Ternyata Mbep setia soal istrinya Raisa. Iya. Dimaafin? Udah dimaafin belum? Ya udah dong pastinya. Dia masak sendiri buat dia? Lah. Bukan. Bukan. Dan Mama yang masak dia ngambil. Tadi Mama masak. Masakan mamanya Mbep ini kan, tapi Nova yang ngasih. Salah lagi, Ma. Salah. Emang gak pernah benar nih anak satu, iya, dia salah mulu. Lengsong terus ini. Jadi yang namanya ampunan dosa tidak bisa hanya dengan sepiring nasi. Apa sih yang bisa menghapus dosa-dosa kita? Anda silakan lihat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kata Allah, katakan Muhammad, siapa yang mengaku cinta kepada Allah, ikuti apa yang aku perintahkan, kata Nabi. Pasti engkau akan dicintai oleh Allah, diampuni semua dosa-dosa kalian, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi apa yang bisa mengampuni dosa dalam ayat ini, Allah menyatakan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mengikuti perintah Allah dan Rasul, menjauh yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Di sini ada pengampunan dosa. Di mana lagi? Kalau Anda bertaubat, Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asarob hukum ayukapiru ankum sayyatikum wayudhilukum jannatin tajri mintah jalanahar. Hai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas di hati yang paling dalam, yang disebut dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni semua dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anda lihat dalam ayat yang ketiga. Jadi bangsa dengan taubat. Allah berfirman di dalam Ali Imran 135-136. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang melakukan dosa fahisyah. Paisa itu dosa yang menyangkut orang lain. Atau zolim dengan diri sendiri. Membuat dosa yang tidak menyangkut orang lain. Kayak narkoba, kayak minum-minuman keras, putar dan sebagainya. Zakarullah. Langsung dia ingat kepada Allah. Kemudian dia minta ampun atas dosa yang dia lakukan. Tidak saya bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dengan syarat tidak mengerjakan lagi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apa yang Allah janjikan buat mereka yang telah ingat kepada Allah, minta ampun, dan tidak mengerjakan perbuatan salah lagi? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu diampuni semua dosa mereka oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu balasan yang terbaik buat orang yang beramal. Nah, jelas dalam ayat ini pun Allah menyatakan di antara ampunan dosa karena orang tadi zikir kepada Allah dan beramal baik. Anda lihat lagi dalam surat As-Saff ayat 10, 11 dan 12. bagaimana pengampunan dosa yang Allah berikan kepada siapa. Ya ayuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum. Dalam tiga ayat ini Allah menyatakan, hei orang yang beriman, maukah aku kasih tahu sesuatu perniagaan yang menjauhkan kalian dari azabnya Allah? Mau enggak? Kata Allah, yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian dia mau berjuang, rela berkorban. Dalam ayat 12 Allah mengatakan, orang yang berjuang dan rela berkorban tadi diampuni semua dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apalagi yang bisa mengampuni dosa? Sedekah. Rasul mengatakan, as-sadaqatu fis sirri tudbihu taqwa rabbi, as-sadaqatu fil alaniyati tudbihu fi sahibi asaba amiyati syarin, as-sadaqatu fi ahatiyata kama tudfilu ma'un naro baghadaba rabbi, as-sadaqatu sayyin ajibun, as-sadaqatu sayyin ajibun, as-sadaqatu sayyin ajibun. Sedekah yang dikeluarkan dengan ikhlas karena Allah, tidak ada yang melihat, menghapus seluruh kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. Amin. Marolah wae. Dua, sedekah yang dikeluarkan dengan ikhlas karena Allah, ada orang yang melihat, menghapus 700 kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. Tiga, sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, seperti air memadamkan api, bisa menghapuskan dosa kita kepada Allah. Amin. Yang keempat, sedekah sesuatu yang ajaib, sedekah sesuatu yang ajaib, sedekah sesuatu yang ajaib. Di mana ajaibnya sedekah? Orang yang banyak sedekah karena Allah, hartanya bukan semakin habis, tapi semakin melimpah ruah. Disitulah sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Baik, kita akan break dulu. Nanti kita akan kembali lagi, tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Semuanya masih lengkap di sini, ibu-ibu yang hadir tidak ada yang kabur ya Bu ya. Lengkap ya Bu? Ya. Udah makan kan semua ya? Ya. Nasi kuningnya enak banget Bu. Nah, datang lagi. Bagi dong. Wih, beli di mana nih? Itu, Nova waktu ke perempatan deket Ancol, ada nenek-nenek jualan kue. Katanya kasihan ngeliat muka Nova kelaparan. Terus? Dikasih kue. Oh, dikasih. Enak yang di mana yang di Ancol? Perempatan. Itu bukan nenek-nenek, itu kakek-kakek. Nenek udah orang pakai baju nenek-nenek, masa kakek-kakek dibilang pakai baju begini dibilang nenek kakek-kakek. Ya. Gimana udah ya, Mbak? Lo ajak kesini deh. Dulu, Mama panggil kesini tahu. Deh. Kakek-kakek itu. Ini dibawa. Jangan ini buat ini ya. Dulu nama saya Usin, soal keterangan saya diganti Murhina tuh sampai seumur hidup. Sekarang keterangan saya hilang. Saya ini orang dari dulu, ini dari kecil begini, nanti saya udah begini. Saya dulu gini, masih kecil, umur saya 12 itu suka sama laki-laki. Sampai tua, sampai gede gitu. Kayaknya susah, gak bisa. Udah biasa begini, jadinya susah gitu. Ya saya juga gak mau beginilah. Setu sedih, sama sedih mah iya saya. Memang saya dulu masih umur bangsa 15-an. Suka diajak teman mangkal. Tapi saya gak selamanya, gak saban malam. Enggak lah pentingnya. Ya kalau ada yang kesian sama saya ya laki-laki ya. Saya ikutin, gitulah. Gak maksa saya tuh. Begitu aja cerita saya, mohon doanya supaya sembuh, supaya benar, jadi orang benar. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Ya. Nah, ini orang yang jual kue itu. Eh, Bapak, sehat? Ya. Awas, jangan nabrak pohon saya, Pak. Silakan. Duduk, Pak. Silakan. Iya. Tapi waktu itu kayaknya nenek-nenek deh. Iya. Ini, Pak. Ini panggilnya Bapak apa Ibu nih? Lah, Ibu boleh, Bapak boleh. Ibu boleh, Bapak boleh, iya. Bapak aja. Bapak iya, ya. Lah. Tapi namanya Mursinah. Iya. Bapak maaf, nama asli Bapak sebetulnya siapa? Muhsin. Muhsin. Muhsin. Muhsin jadi Mursinah. Sejak umur berapa jadi Mursinah? Hah? Sejak umur berapa umur jadi Mursinah? 12-an. 12-an. Sekarang umur... usia Bapak? Sekarang 87. 87. Berarti udah 75 tahun jadi Mursinah. Siapa yang ngasih nama Mursinah? Oh, itu apa? RT, lurah. Oh, di KTP Mursinah? Iya. KTP saya Mursinah. Di KTP Mursinah mah. Iya. Iya, iya. Bapak enggak ya. Nikah jadinya? Bapaknya saya enggak pernah. Iya, iya. Dari tapi, kecil. Oh, iya. Dari... Tapi kalau Bapak tahu kalau Bapak ini kan laki-laki. Iya. Terus punya nama Mursinah di KTP Bapak, nerima aja emang kenapa, gimana nerima sih ceritanya? Aja. Ceritanya emang saya habis udah dibikinin sama RT-nya, sama ininya lurahnya dulu. Aha. Dulu saya udah dikasih KTP kan lagi waktu umur 17, yeah. Kan suruh bikin surat keterangan sama saya kan. Ya, Mursinah. Ya, Mursinah, tapi diganti Mursinah. Yang ganti nama siapa? Itu lurah. Alasan diganti nama kenapa? Habis saya pakaiannya lain. Oh. Iya. Oh, jadi Bapak pakaian sini, wanita semua. Oh, dari semenjak usia 12 tahun menyukai pakaian wanita. Iya. Jadi Bapak kesehariannya mengenakan pakaian wanita begitu? Iya, iya, tiap hari. Iya. Nah, awalnya kenapa? Awalnya kenapa waktu umur 12 tahun kenapa kepengen jadi wanita awalnya gitu? Ya, saya suka sama laki-laki. Suka sama laki-laki. Nah. Dari kecil juga Bapak sudah suka sama laki-laki. Sekarang saya numpang sono, numpang sini, saya nggak ada saudara, orang tua nggak ada. Orang tua kemana emang? Meninggal semua. Saat Bapak masih kecil itu? Iya, saya hidupnya di orang aja, numpang-numpang. Bapak nggak punya saudara? Nggak ada. Sendirian? Iya. Iya. Tadi Bapak bilang pengen sembuh, doain supaya sembuh. Iya. Emang pernah berusaha berobat, Pak? Belum pernah, siapa yang urus, saya nggak ada yang urus. Iya. Saya nggak ada yang urus. Iya, Ma ini udah lama banget nih Ma, 75 tahun menjadi seorang wanita dan perasaannya memang Bapak, Pak Muhsin ini perasaannya seorang wanita. Nah itu gimana Ma? Walau lama bagaimanapun, kalau memang dari hati kita ada keinginan untuk sembuh, Bapak mengerjakan perintah Allah, menjauh yang dilarang oleh Allah, banyak bermohon doa, insya Allah doa Bapak dikabul oleh Allah. Saya yakin kita semua di sini mendoakan Pak Muhsin, mudah-mudahan Bapak ini menjadi husnul khotimah, baik di ujung kehidupan. Amin Bapak. Mudah-mudahan ya Pak. Iya. Pak Muhsin juga tadi cerita bahwa pernah mangkal. Iya, suka. Umur 15 tahun. Masih muda umur 15 tahun tuh pergi suka diajak teman-teman pergi gitu. Tapi enggak selamanya. Ya dapatlah orang kasih. Bapak ngapain aja tuh kalau lagi mangkal? Ngapain aja? Suruh mijit lah, suruh ngurut kayak gitu. Nggak mejeng gitu di kebon sirih? Nggak tuh mau mejeng. Nggak mejeng? Enggak, nggak suka mejeng. Taman lawang? Enggak, nggak pakai situ-situ. Oh, artinya jangan bilang tadi mejengnya itu tanda kutip yang negatif, Del. Ya mah kagak, Del. Enggak, ini mah saya emang enggak. Saya emang. Paling ada yang suruh ngerik gitu. Oh, ngerik, angin. Ya. Baru kasih duit gitu, ngerikin aja lah, mudah gitu. Iya. Terus kan kerjanya rumah tangga, saya mah udah gitu. Dikerja di rumah orang gitu, ya rumah tangga. Rumah tangga. Tapi Mursin. Yang punya rumah, yang bapak Muhsin kerja di rumah orang tadi, tahu nggak kalau sesungguhnya bapak itu siapa? Iya tahu dia, emang dari kecil pada tahu semua. Oh, semuanya kenal. Pada tahu. Iya. Tetangga gitu ya. Semua nah, pada kenal. Suka sholat, Pak? Dari kecil. Ya, dulu sih suka sholat, tapi kita berhubung mencari seorang diri, ya ada ini ya, ada sholat, sholat? Ada enggak. Kalau sholat jamaah di masjid, gitu. Ikut perempuan apa laki? Perempuan. Pakai mukena? Iya, pakai perempuan. Sekarang begini gimana, Pak, saran saya. Bapak perbanyak ibadah, perbanyak sholat, ikut-ikuti pengajian, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saya. Saya yakin Allah itu kan innallaha ghafurur rahim, Maha pengampun, Maha penyayang. Yang penting Bapak kerjakan perintah Allah. Jangan sampai seperti Bapak bilang, saya kan sendiri. Itu bukan alasan. Kalau kita seorang muslim, kerjakan sholat sehari semalam 5 kali. Walaupun Anda dagang. Dagangannya bawa ke musola, bawa ke masjid, taruh. Anda berwudu, sholat di situ. Taruh dagangan Anda di depan Anda tempat sholat, biar gak diambil orang. Justru dengan Anda sholat, mudah-mudahan semakin banyak rezeki begitu Pak Musim. Jadi jangan ditinggalkan. Sholatnya juga tempat laki ya. Betul, jangan insya Allah Bapak. Pakai sarung aja cukup, gak usah pakai mukena. Iya. Tapi saya gak punya baju laki. Oh, gak punya baju laki. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Muhsin. Atau Ibu Mursinah. Mursinah, iya. Menarik sekali ternyata beliau tidak punya baju laki-laki. Ini baju dari sini. Ini baru dari sini. Oh iya, oke, baik kita sini. Break dulu sebentar ini nanti. Celana? Iya, sama juga. Oh, oke. Okay. Baik, kita break dulu sebentar nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita masih bersama dengan Pak Muhsin. Muhsin. Dan Muhsin ya. Muhsin dan di KTP namanya Mursinah begitu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Muhsin. Ya, Muhsin. Abel, susah amat. Pak Muhsin, pemirsa. Ya. Maaf, Abel tidaknya nyangkut. Iya, mau ngomong Mursinah sama Muhsin jadi Husin. Gara-gara makan nasi kuning tuh. Ya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum, Mama Dede. Saya namanya Mursinah. Biasa keliling jualan. Saya tempat tengkara, gak punya orang tua. Sana sini gak ada. Saya biar kalau sakit ya saya sendiri doang, gak ada yang ngurus. Di sini juga dikasih tempat, numpang. Saya jualan kue mah sehari-hari, keliling. Seadanya pendapatnya belinya di Senen gitu. Saya jual sekederhana, harga segini pendapatannya sehari ada lebih 20-15 ribu buat saya makan sore pagi. Saya di rumah ini. Saya mencari begitu, gak hujan, gak angin, saya jalan terus nyari makan. Sebelum saya jualan kue, kerja di pabrik, numpang di rumah orang. Ada jualan, saya sama orang kuli, udah bosan kerja, jualan. Udah bosan jualan, kita kuli nyuci sama orang di rumahan, rumah tangga. Baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi ini dengan Pak Muhsin. Ya, itu kalau jualan jualan apa ya Pak Muhsin? Jual kue. Jual kue. Itu kemana aja tuh kelilingnya? Kelilingnya situ dekat sekelilingnya. Cuman dari situ nyebrang kereta Gang Burung ya. Udah. Iya. Pulang jam 9 udah habis pulang gitu. Iya, belinya di Senin ya? Iya. Jam 2 pagi udah berangkat. Oh, jam 2 malam. Jam 2 malam ya, jam 2 malam. Sampai jam berapa biasanya? Selesainya tuh keliling. Selesainya keliling. Jam enggak tentu dah ada jam 9, jam 10. Iya. Biasanya dapat berapa untungnya, Pak? Untungnya paling 30 buat bayar utang itu. Kita kan enggak punya modal, jadi iya. Pinjam dulu sama orang gitu. Jadi kita bayar asal dapat apa jualan, habis jualan saya bayar gitu. Oh, modal orang. Iyalah. Setiap hari juga pakai. Iya, orang punya. Habis kalau enggak punya. Oh, nah bersihnya yang Bapak pegang berapa, Pak? Paling 10 ribu buat makan udah enggak cukup. Setiap hari 10 ribu. Oh. Ya? Itu buat udah termasuk buat makan doang, iya. Nah, tinggalnya sekarang? Tinggalnya numpang sama nenek-nenek. Enggak bayar kontrakan berarti kagak. Ya? Oh iya, ya alhamdulillah ya. Nah, setelah yang buat makan biasanya pakai apa? dipakai buat apa itu uangnya? Beli ya. Baju-baju BB itu gimana? Oh, baju mah boleh kasih orang semua. Enggak ada yang beli. Tapi baju perempuan semua? Iya, semua perempuan. Jadi lingkungan juga mau mendukung. Orang-orang yang di lingkungan itu taunya bapak perempuan apa? Iya. Laki-laki. Udah tahu dia sama saya. Laki-laki tapi? Iya. Udah tahu dari kecil sih. Muhsin tapi Muhsinah. Artinya, iya. Artinya bapak ya, semenjak kecil memang tidak pindah. Iya. Tinggal di daerah situ. Iya, tinggal di situ. Dan sampai nih sampai itu dari hutan sampai ini jadi kota, saya tetap di situ. Jadi maaf Pak Bisa, kalau saya dengar apa yang Pak Muhsin sampaikan, ini didominasi dengan kesalahan lingkungan. Dari RT, dari RW, dari kelurahan dikasih KTP, kenapa mereka mengganti nama Mursina? Nah, iya saya. Kemudian ketika dia menggunakan pakaian perempuan, lingkungannya menerima. Maaf pemirsa, ini kesalahan mutlak dari lingkungan yang menyebabkan kenapa Pak Muhsin seperti ini. Harusnya kalau kita punya anak, punya keluarga, jadi RT, jadi RW, punya tetangga di lingkungan, ada orang yang begini dirangkul sama kita, diluruskan. Anda ini sebetulnya jenis kelaminnya ini, mengenakan pakaian ini, harus seperti ini. Jadi sekali lagi, lingkungan yang dominan memberikan warna kepada Bapak Muhsin menjadi Mursinah. Ya. Nah, Pak Muhsin pernah menyesal gak dengan keadaan yang seperti ini? Ya menyesal, tapi nya bagaimana ya? Gak bisa apa-apalah udah begini. Karena memang ada orang mah yang gak, sama sekali gak menyesal mah. Nah, udah nerima, memang menganggap ini udah terima takdir. Terima aja, ya takdir saya gitu. Ya. Kalau Bapak tetap jadi laki-laki kan kemungkinan bisa menikah, punya anak, sekarang juga gak sendirian gitu Pak. Ya tapi kan saya kalau sekarang udah gak ada sihir begitu. Udah lain, udah tua deh. Iya. Maksud Abel kalau dulu gitu kan. Kalau dulu ya tetap gitu. Jadi laki-laki. Kalau dulu sih tahu deh ya, masih muda namanya. Iya. Kalau sekarang kan udah tua, udah gak ada sihir apa-apa. Betul, betul. Udah bebas. Sama laki-laki juga udah enggak? Ya ada seneng ada enggak gitu setempo. Setempo kalau lagi seneng ya pikir saya udah tua lah malu jadinya gitu. Jadi sekarang begini aja Pak, Bapak gak usah khawatir. Apapun yang kita lakukan, kata Nabi ya Ibnu Adam, La taitani bikiro bil ardi khotoya thumma laqitani la tusyriku bi sayan. La ataituka bikiro biha magbirotan. Hei anak Adam, termasuk kita. Kalau kalian punya dosa sampai langit yang biru penuh dengan dosa kalian, kalian tidak pernah syirik kepada Allah, taubat kepada Allah, Allah akan menerima taubat kalian. Artinya dosanya diampuni. Jadi sekarang banyaklah kita bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Jadi saran saya Pak Muhsin, sholat jangan ditinggal. Walaupun Anda dagang kayak seperti saya bilang tadi, masuk musola, masuk langgar, masuk masjid, taruh di dagangan, Anda sholat di depan Anda, dagangan jadi gak hilang ya. Insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Iya. Iya. Iya Pak Muhsin atau Bu Mursinah. Bu Mursinah, ini ada hadiah yang bisa dibawa pulang oleh Pak Mursinah. Pak Muhsin. Yang pertama ini ada troli lengkap dengan yang dorongnya, ya. Ya. Handphone yang juga ada. Jangan-jangan yang dorongnya, ya. Dia juara tinju itu, ya. Iya, ini ya. Troli yang isinya sembako dan ini juga ada handphone, silakan diberikan, ya. Silakan Bu, ya, Pak Muhsin, ya. Ya, handphone Pak. Ya. Iya, ini sembakonya ada, satu gerobak. Ini ada sembakonya satu gerobak, bisa dinikmatin. Iya, tadi Bapak bilang numpang ya Pak? Iya. Numpang sama orang sekitar. Iya, nenek-nenek. Iya. Kenapa bisa numpang Pak? Dia bilang, daripada ngontrak kagak punya uang, udah tinggal di sini aja dulu. Saya kata nggak punya duit buat bayarnya. Dia bilang, ya nanti aja dah kalau dapat duit, tapi kita belum boleh. Iya. Alhamdulillah itu orang berbaik hati ya Pak. Iya. Pak, tapi Bapak pengen tinggal sendiri? Iyalah, habis sendiri sama siapa? Iya, maksudnya punya Tempat tinggal sendiri, gitu mau. Iya. Iya, ini kebetulan juga Antv memberikan kunci nih. Ini kunci kontrakan Pak. Iya. Di dekat rumah Bapak. Iya. Silakan. Jadi Bapak udah nggak numpang lagi. Iya. Sekarang pulang dari sini langsung ke kontrakan. Iya. Kontrakan. Bawa sembakonya, jadi Bapak bisa tiduran di situ sendirian. Iya. Udah bisa langsung masuk ke kontrakannya. Iya. Gak usah numpang lagi. Jadi mungkin bisa lebih leluasa. Lebih leluasa kalau ya. Mau sendiri ya. Iya. Ma, ini sesuai dengan tema kita nih, Ma, menghapus dosa gitu. Apa yang dilakukan Pak Muhsin ini, apakah termasuk dosa atau enggak? Dan bagaimana cara menghapusnya, Ma? Ya, jadi ini memang termasuk kesalahan. Tentu saja di mata Allah berdosa. Karena tidak menerima fitrah ketika kita lahir ke alam dunia. Tapi kan yang namanya Allah, innallaha ghafururrahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang yang beriman, taubat dengan taubat yang ikhlas. Kita semua mendengar dan menyaksikan beliau tadi, saya menyesal. Artinya kalau ada penyesalan, dia ada itikad untuk memperbaiki kehidupannya. Insya Allah beliau sekarang sudah dikontrakan oleh Antep. Mudah-mudahan ketika beliau sudah punya tempat tinggal, hidup sendiri, dia di situ bisa berpikir lebih positif bahwa saya adalah seorang laki-laki murni. Mudah-mudahan kita semua doakan Bapak jadi kuat, berdekat, berpegang kepada Allah. Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Muhsin sudah hadir di sini. Mudah-mudahan hadiah yang diberikan itu bermanfaat buat Bapak. Ya. Baik, pemirsa, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan sekarang kita kembali lagi membahas tema tentang menghapus dosa. Sekarang giliran ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya, Bu? Saya. Ya, boleh yang dari pojok dulu, ya. Ungu. Paling kecil dia. Iya. Bontot. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kecil, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa dari Majelis Taklim Sabilul Falah Lewi Sading Bogor. Iya. Saya mau bertanya, Ma. Sok, Sading. Sading. Ya. Akhir-akhir ini kan kita lihat di berita banyak terjadi bencana seperti kayak banjir Jakarta, gempa bumi, gunung meletus. Nah, apakah bencana-bencana tersebut merupakan tanda bahwa Allah itu telah murka terhadap kita manusia yang seakan-akan senang gitu, Ma, berbuat dosa? Anda silakan lihat As-Surah ayat 30. Ma asobaka min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidak ada satupun musibah yang datang kepada kalian kecuali kesalahan tangan kalian sendiri. Wayakfu an kasir. Bertaubat kepada Allah, kemudian Allah Maha Pengampun karena Allah banyak mengampuni dosa kalian. Jadi kata Allah, musibah yang datang itu kebanyakan kesalahan tangan kita. Anda lihat di dalam surat An-Nisa 79, ma asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsi. Nikmat yang enak dari Allah, musibah karena kelakuan kalian. Saya ambil contoh. Kalau dulu saya lihat di TV, yang namanya Ciliwung lebarnya 50 meter. Kedalamannya 4 meter. Sekarang tinggal 20 meter. Kedalamannya gak sampai 1 meter. Dulu rawa tempat air. Sekarang diuruk, dibikin perumahan mewah. Jadi kata Allah, bima kasabat aidikum. Karena kesalahan tangan kalian, bukan karena Allah. Teguran dari Allah. Begitu Ibu. Jadi kalau kita kena musibah, tegur diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nita, Sadeng, Mangga Cali. Ya. Sadeng, ya. Ma, ini ada pertanyaan titipan nih, Ma. Ya, dari Faisal. Bukan. Ini dari perempuan, depannya F, belakangnya I. Febi, iya. Dia bermasalah nih anak. Ada sepasang suami istri. Yang akhirnya bercerai karena si suaminya ini berselingkuh, Ma, sama perempuan. Nah, sama perempuan selingkuhannya ini akhirnya mereka menikah. Tapi ingin bertobat dengan kesalahannya dulu karena si suaminya apa namanya pernah selingkuh itu gimana cara tobatnya? Pertanyaan mama, yang mau tobatnya cewek yang kedua, cewek yang pertama apa laki-lakinya? Laki-laki dan istri baru yang notabene adalah selingkuhannya dulu. Bertaubat kepada Allah. Caranya tiga. Menyadari yang dia kerjakan salah. Minta ampun kepada Allah kesalahan yang dia lakukan. Berjanji kepada Allah dari dia sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan perbuatan salah lagi. Menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Masalahnya dia dosa sama bininya juga. Nah. Tambah dua. Kembalikan hak orang lain. Kalau kita pernah mengambil hak orang lain. Kemudian bilang sama dia. Apa yang pernah kita ucapkan dengan orang lain yang menyakiti orang tadi. Kalau dia memaafkan kita, baru dia dimaafkan oleh Allah. Kalau si istrinya tidak memaafkan suami dan istri yang kedua, Allah tidak memaafkan mereka. Oh, kalau kita dosa sama orang lain, kita harus langsung ketemu orangnya, minta maaf. Kalau kita colong barangnya, kita balikin. Ya, kembalikan. Kita ngomong, apa yang pernah kita omongin dengan orang lain, maafkan nggak dia? Kalau koruptor, gimana? Minta maaf seluruh Indonesia. Kembalikan dong. Semua harta yang pernah dia korupsi, minta maaf seluruh warga. Karena di semua channel TV. Saya minta maaf, saya sebagai anu korupsi sekian, saya minta maaf sama semua warga negara ini. Mudah-mudahan Allah maafkan saya, kembalikan semua harta yang pernah dia ambil. Masuk penjara, baru selesai ya, gitu ya. Oke, baik, yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Ya. Ini ada. Ya, silakan. Oh ya, silakan. Iya. Maaf enggak kelihatan, Bu. Iya. Iya. Ini pemborosan. Karena kudungan 3 lapis. Ini ujungnya doang mas, ininya gak ada kok. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiratna dari Majelis Taklim Al-Suhada Polrestabes Bandung. Cik Encum. Mana cik? Makan cik. Mau tanya mas. Ya. Ini mas, saya mau cerita masa lalu. Ya, saya yang namanya manusia banyak dosa. Ada kesalahan yang sengaja mau tidak ya mas. Sama orang tua atau sama orang lain gitu ya mah. Nah sekarang ini ya, sekarang ini saya suka melaksanakan sholat tahajud ya atau sholat hajat tiap hari. Apakah mah itu Allah Ibu. Ya? Tanyaannya apakah Allah sudah memaafkan saya? Ibu ini ya, nanya, saya banyak dosa sama orang tua, sama mertua, sama suami, sama tetangga. Saya sholat malam, sholat pagi, doa taubat. Tadi saya sampaikan, kalau dosanya sama Allah syarat yang tiga, kalau dosa dengan orang lain ditambah dengan dua syarat. Apakah Anda sudah melaksanakan dua syarat? Mengembalikan hak orang dan langsung minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Di situ baru diampuni oleh Allah. Tidak cukup hanya dengan sholat tahajud dengan taubat. Tidak cukup. Udah meninggal orang tuanya mah. Nggak. Baru sadar kita. Enggak, kalau misalnya ada orang suka ngarangan. Kalau misalnya orangnya udah meninggal nih, makanya saya ya. Saya ibunya udah meninggal, terus meminta maafnya bagaimana? Ya lu nyolongin duit dia mulu. Iya, dulu. Dia dulu sering nyolongin duit maminya. Maminya udah meninggal. Dia banyak bersedekah ke masjid. Niatin pahalanya buat mami. Banyak doakan, terima amal ibadahnya dan selanjutnya. Kalau Ibu Encum ini nanyanya beda. Orang tuanya masih hidup. Masih 87 tahun. Selain daripada Anda banyak bersedekah, sering sungkem sama dia, kebutuhan dia penuhi oleh Anda. Selalu baik. Pengen itu ya ngurus orang tua. Okay, baik. Wajib, bukan selalu harus. Kunjung. Apalagi udah tua. Iya, benar. Ya, 87. Iya, anaknya segini apa namanya? Kita pasti tahu banyak cucu tua. Iya, baik. Terima kasih. Iya. Makasih, Bu. Iya, silakan cari mangga. Iya. Oh, ini bros, saya kira kacang sukro gitu-gitu. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Iya, tema kita masih tentang menghapus dosa dan sekarang giliran ibu-ibu yang ada di samping mama yang ingin bertanya, silakan. Mana yang mau bertanya? Ya, silakan, Bu. Mangga. Ya, duduk aja. Duduk aja, ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat-dekat aja, Bu. Mau nanya, Mas. Namanya siapa, Bu? Nama saya Ibu Farida dari Karawaci, Tangerang. Iya, silakan, Bu. Mau nanya, Mas. Iya. Kan saya malap, tapi ibu saya belum waktu itu kepengen masuk Islam tapi sebelum baca kalimat syahadat keburu meninggal, Ma. Iya. Apa dosanya diampunin? Kalau siapa tahu ketika dia sebelum meninggal itu bersyahadat. Kalau sebelum menghembuskan napas terakhir dia bersyahadat, artinya dia sudah masuk Islam. Rasul mengatakan al-islamu yahdimu makana qablahu. Islam itu menghapus semua dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan saja itu yang terjadi. Tapi seandainya beliau, maaf dalam tanda kutip, sampai beliau meninggal dunia belum juga bersyahadat, itu hanya Allah yang tahu. Begitu, Bu. Ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita anak yang punya orang tua beda agama gitu, Ma. Boleh gak mendoakan supaya dosanya diampuni gitu, dosa? Silahkan mendoakan. Nyampe gak? Di dalam surat Al-Fat 29 Allah berfirman, tidak sampai. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asiddau al-kufar. Muhammad itu Rasulnya Allah. Tandanya yang pertama keras kepada orang kafir. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 114 juga Allah mengatakan, orang yang kafir sampai meninggal itu tidak perlu dimintakan ampun. Namun dalam surat Al-Luqman ayat 14, aniskurli walibaika, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, tidak ada syarat satu akidah. Mudah-mudahan saja bisa diterima. Iya, begitu Ibu Farida. Bu Ida, iya. Lemes amat belum sarapan. Oke, ya. Baik, masih ada yang mau bertanya? Iya. Mana Del? Dari yang mana dulu ya? Ini dulu boleh? Oh ini. Ya, silakan. Iya boleh. Majuan dikit boleh ya. Saya sop di sini ya. Assalamualaikum. Sampai muter dia. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iya. Iya. Silakan Po Iya. Dari Majelis Taklim Sabilul Falah. Ya, dekatan dikit Po Iya. Sepaku Lewi Sadeng. Iya, Sadeng. Sadeng. Ya. Mau bertanya, Ma? Oh, iya, Sadeng. Ada orang dulunya brutal, sekarang sudah insaf dan baik. Gimana harus menebus dosanya? Dengan apa? Kalau dulu dia preman, brutal. Sekarang baik, artinya dia husnul khotimah. Amin. Mendingan juga mantan preman jadi kiai ketimbang mantan kiai jadi preman. Bagaimana menebus dosanya? Banyak kerjakan perintah Allah. Jauh yang dilarang oleh Allah. Banyak bertaubat. Banyak zikir kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya akan menghapus dosa yang lalu sedikit demi sedikit. Amin. Begitu Bu Iya. Bu Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibawa aja dulu Bu Iya. Iya. Sampai melintir nih. Iya. Ibu Iya ini punya adik namanya Bu Enggak. Iya, enggak. Oke, baik. Yang berikutnya Bu, siapa lagi yang mau bertanya? Udah yang itu belum. Oh iya, dari sebelah sini boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sophia. Berasal dari mana? Nurul Ihsan Lobang Buaya. Alhamdulillah dari Lobang, ternyata asal. Mau bertanya Mama Sop Cengcok. Misalnya kita sudah bertobat dengan tobatan nasuha. Iya. Terus ada tanda-tanda apa? Ya. Bahwa dosa kita diampuni oleh Allah. Atau tobat kita diterima ya. Ada enggak tandanya kalau taubat kita diampuni Allah? Hanya Allah yang Maha tahu. Yang namanya iman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Banyak orang taubat dari leher doang ke mulut, itu enggak diterima. Yang dari hati ke mulut sama kelakuan sehari-hari benar, itulah yang diterima. Jadi ketahuan dari bagaimana dia ngomong, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berperilaku. Begitu Bu Sophia. Ya, terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan Ma untuk tema kita menghapus dosa. Singkat saja Ma. Pemirsa, semua manusia pasti punya dosa. Tapi Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang pertama, kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dalam surat Ali Imran 31, maka kita akan dicintai oleh Allah, diampuni dosa kita. Yang kedua Anda lihat di dalam surat Asof 10, 11, dan 12. Kalau Anda mau berjuang, rela berkorban dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, dosa Anda pun diampuni. Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Perbanyak sedekah, insya Allah dihapus dosa kita oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Itu dia kesimpulan Mama untuk tema kita. Astagfirullah, kenapa lo pakai perban? Tadi kenapa pakai perban? Kenapa lagi? Nova, kamu mau belajar naik motor, terus pakai motor udah kan gak bilang-bilang aja tuh jadi begini, Allah. Ya lo harusnya minta izin dulu. Iya udah minta maaf deh sebagai tanda maaf, Nova kasih hadiah buat ibu-ibu ya. Lo jalan aja udah susah, yaudah cepetan. Maafin ya udah ya. Iya udah dimaafin. Nah, kalau semua mana? Ketinggalan, gak tahu kemana masuk ke got kayaknya sendalnya. Udah emang lupa terus pakai sendal sebelah. Tapi ini ya mah ya. Iya. Ibu Sofia silakan berdiri. Aduh bu, tanda-tanda dosa sudah terampuni kayak Nova ya bu ya. Selamat ya ibu ya. Iya. Gendong enak aja loh iya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan pagi ini. Nanti pulang ke rumah, insya Allah semuanya selamat sampai tujuan. Amin. Dan pemirsa, besok insya Allah kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.